بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari syarh Thalathatul Usul inda qawli Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, innal hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Nah, sesungguhnya al-hanifiyyah millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah semata kepadanya, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan, mengikhlaskan agama ini, ibadah ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وبذلك أمر الله جميع الناس, dan yang demikian itu perintah mengikhlaskan agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah. أمر الله جميع الناس, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia. وخلقهم لها, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Allah menciptakan mereka dengan tujuan agar mereka beribadah hanya kepadanya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, qala asy-syarih hafizahullah, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hadhihi millatu Ibrahim. Inilah millahnya, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Itu engkau menyembah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan cara memurnikan ad-din, ay al-ibadah. Engkau murnikan ibadahmu hanya kepadanya. Tajma'u bainal amrayni. Engkau mengumpulkan dua hal, al-ibadah wal-ikhlas. Tajma'u bainal amrayni, al-ibadati wal-ikhlasi. Ibadah dan keikhlasan. Dibaca al-ibadati karena badal, ya, dari kalimat amraini, baina mudhaf amraini mudhaf ilaihi, tanda jarnya apa? Ya, karena musanna. Al-ibadati dijar karena amraini dijar pula, hanya saja amraini dia dijar karena musanna. Ya, kalau ibadati dijar pakai kasrah karena dia apa? Mufrad. Nah, tajma'u bainal amrayni al-ibadati wal ikhlas. Engkau kumpulkan dua hal, yaitu ibadah dan keikhlasan. Ya, bukan hanya sekedar menyembah Allah, tetapi disertai dengan apa? Tauhid. Jadi maksud dengan al-ikhlas ini tauhid. Nah, faman 'abada Allah, maka barang siapa yang menyembah Allah, itu dia beribadah kepada Allah. Walam yukhlis lahuddin, kemudian dia tidak mengikhlaskan untuk Allah agama ini, itu ibadah ini. Lam takun ibadatuhu syai'a, maka ibadahnya tidak teranggap sedikit pun. Nah, faman 'abada Allah, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah, fasama, kemudian dia berpuasa, wa hajja, dia berhaji, wa shalla, dia melaksanakan salat, itu salat lima waktu, wa i'tamara, dia melakukan ibadah umrah, wa tasaddaqa wa zakka, dia bersedekah. Naam, dan maksudnya tasaddaqa wa zakka, sedekah sedekah tatawu, wa zakka zakat, dia bersedekah, dia berzakat. Wa fa'ala katsiran min at-ta'ati, dan dia banyak melakukan ketaatan. Lakinnahu lam yukhlis lillah, tapi dia tidak ikhlas kepada Allah, dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Fidzalik, pada perkara tersebut, imma li'annahu fa'ala kulla dzalika riya'an, ya boleh jadi dia melakukannya itu semua ibadah yang disebut tadi karena riya, mau dilihat, au sum'atan, ataupun supaya mau didengar, ya, maksudnya supaya dia masyhur, dia terkenal, dia menjadi viral, ya. Au annahu khalata 'amalahu bi syai'in min asy-syirki, ataupun dia khalathu 'amalahu bi syai', dia campur adukkan ya sesuatu berupa syirik pada amalannya, ka du'a'i ghairillah, seperti dia berdoa selain kepada Allah. Nah, dia ruku sujud kepada Allah. Tapi kalau dia berdoa, dia panggil-panggil nama selain dari nama-nama Allah. Nah, itu berarti apa? Ini syirik. Benar dia beribadah kepada Allah, pada sebagian ibadah, tetapi yang sebagiannya dia campur. Nah, kadu'a'i ghairillah, seperti dia berdoa selain kepada Allah. Dia memanggil satu nama dalam doa selain dari nama Allah. Naam. Wal istighatsati bi ghairillah. Dia beristighatsah, yaitu memohon bantuan dan pertolongan selain kepada Allah. Wa dzabhi li ghairillah, ataupun dia mempersembahkan sembelihannya selain kepada Allah. Naam. Fa inna hadza lam yakun mukhlishan fi ibadati bal huwa musyrik. Maka orang yang seperti ini, dia belum ikhlas dalam ibadahnya, bal huwa musyrik, bahkan dia musyrik. Ya, dia mempersekutukan Allah. Wa laysa ala millati Ibrahim, dan dia tidak berada di atas millahnya Ibrahim. Jadi, ala millati, ya. Bukan ala millata, ala millati. Seandainya millah ini nama orang, ya bisa mungkin mamnu' min as-sarf. Tapi ini diinginkan di sini bukan apa? Millah bukan nama orang. Nah, sehingga tetap dibaca kasrah. Baik, kemarin saya baca fathah. Nah, yang benar ala millati. Wa laysa ala millati Ibrahim. Maka dia bukan di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kathiru mimman yantasibuna ila al-Islam al-yawma yaqauna fi syirk al-akbar. Banyak orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam pada hari ini, artinya dia mengaku beragama Islam pada hari-hari ini, yaqauna fi syirki, mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik al-akbar, syirik besar, min du'a'i ghairillah, seperti menyeru berdoa selain kepada Allah, wa ibadatil quburi wal adriha, seperti menyembah kuburan-kuburan, wa dzabhi laha, mempersembahkan sembelihan ya kepada kuburan, wan nadri laha, mempersembahkan apa nazar kepada kuburan-kuburan, wat tawafi biha, bahkan tawaf kelilingi kuburan, ya. Nah, tidak ada satupun yang disyariatkan kita untuk berkeliling alias tawaf, yang itu merupakan ibadah kecuali di sekitar Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad ataupun yang sejajar dengannya, ya, sampai selesai 7 kali. Terlebih lagi kalau itu tawaf wajib, seperti tawaf qudum, ya, pada umrah umpamanya. Adapun pada tawaf-tawaf sunnah, boleh kurang dari 7, boleh lebih. Hanya saja para ulama mengatakan sebaiknya setiap 7 kali putaran, jadi apa namanya, perantara dengan sholat 2 rakaat. Nah, jadi wattawafu wattawafi biha, bahkan tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, wattabarruki biha, ataupun mencari barokah, berkah, baik di sekitar kuburan. Wal istighatsati bil amwat, ataupun dia beristighatsah meminta pertolongan, perlindungan terhadap orang-orang yang sudah mati, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu, wa hum yaquluna Dan orang-orang ini yang mereka melakukan perbuatan tadi berkata innahum muslimun. Mereka mengaku muslim. Nah, mereka mengaku muslim. Bahasa singkatnya kalau kita di Indonesia Islam KTP. Ya. Nah, mengaku muslim tapi perbuatannya perbuatan syirik. Haula'i lam ya'rifu millata Ibrahim alaihi salatu wassalam allati 'alayha nabiyuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lam ya'rifuha. Maka mereka ini orang-orang mengaku muslim kemudian dia persembahkan ibadahnya selain kepada Allah seperti doanya kepada kuburan, nazarnya, sembelihannya, tawafnya. Nah, kepada kuburan. Mereka ini belum mengetahui, belum mengilmui millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Anittabi millata Ibrahim, agar kalian engkau mengikuti millahnya Ibrahim. Nah, fa millatu Ibrahim, baik, haulai lam ya'rifu millata Ibrahim alaihi salatu wassalam allati alaiha nabiyuhum Muhammad sallam. Di mana nabi mereka? Di nabinya kaum muslimin, nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Kemudian kami mewahyukan kepada wahai Muhammad an ittabi', agar engkau wahai Muhammad mengikuti millata Ibrahim. Millahnya Ibrahim. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Dan millahnya Ibrahim apa? Tauhid. Naam. Lam ya'rifuha aw arafuha wa khalafuha ala basiratin. Atau mungkin mereka sudah mengetahui tetapi wa khalafu, dia selisihi. Ini lebih parah, lebih jelek. Dia sudah tahu tapi dia selisihi. Naam. Jadi wa khalafu ala basirah, dia menyelisihi sementara dia di atas ilmu. Ini bahaya. Naam. Mengetahui sesuatu kemudian dia selisih. Beda kalau dia selisih dalam keadaan dia tidak tahu. Ya. Tapi yang lebih parah lagi, lebih jelek lagi keadaannya, dia mengetahui kemudian dia selisihi. Wal iyadu billah. Wa hadza ashaddu. Ini. Syekh mengatakan wa hadza ashadd, dan ini lebih dahsyat, lebih jelek keadaannya. Naam. Wa hadza ashaddu. Ini lebih dahsyat. Artinya lebih jelek pelanggarannya. Dia sudah tahu. Ya. Kemudian dia tetap lakukan. Fa millatu Ibrahim la taqbalu syirka bi ayyi wajhin min al-wujuh. Maka millahnya Ibrahim itu tidak menerima syirik dari segala sisi. Naam, dari segala arah. Wa man khalata 'amalahu bi syirkin, maka barang siapa yang mencampur adukkan amalan ibadahnya dengan syirik, falaysa ala millati Ibrahim, maka orang itu tidaklah berada di atas millahnya, agamanya Ibrahim. Wa in kana yantasibu ilayya, walaupun dia menyandarkan diri, yaitu mengaku bahwa dia mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa yaz'umu annahu muslim, dan dia mengaku muslim. Wal wajibu an ta'rifa millata Ibrahim, maka wajib bagimu untuk mengenali, mengilmui millahnya Ibrahim. Wa anta amala biha, kemudian engkau mengamalkannya. Wa antal talzimaha, wa antal tazimaha, kemudian engkau beriltizam, itu berpegang teguh dengannya. Bi anta abudallaha muhlisan lahuddin, yaitu dengan cara engkau menyembah Allah dengan memurnikan agama ini, ibadah ini hanya kepada Allah. La yakunu fi ibadatika syai'un min asyirkil asghar aw al akbar, janganlah dalam ibadahmu sesuatu ada syirik kecil ataupun syirik besar. Yang kecil seperti riya yang hanya membatalkan amalan yang dia riya ataupun sum'ah di dalamnya, itu syirik kecil. Syirik besar membatalkan seluruh amalannya, baik yang sedang dia lakukan saat itu, demikian pula yang sebelum-sebelumnya, semuanya batal. Walau asyrafu la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya gugur dan habita anhum ma kanu ya'malun, maka niscaya akan gugur dan terhapus seluruh amalan-amalan kebaikan mereka. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas, dan terhadap perkara yang demikian, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, amara Allahu jami'an nas, Allah memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka dengan tujuan agar mereka mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah semata saja. Qauluhu wa bidzalika amara Allah, ucapan beliau wa bidzalika, dan yang terhadap perkara yang demikian, amara Allah, Allah perintahkan. Al-isyaratu isyarat ay dzalik, ini kan izim isyarat. Dzalika wa ismul isyarat, isyarat dzalik. Ya dzalika. Apa artinya dzalika? Abu Aisyah, pelajaran mana ini? Itu, ya. Itu. Naam. Kalau ini apa? Ilham, ibnu. Ibnu kecil, ha? Hadza. Naam. Wa bidzalika, dan yang itu. Maksudnya apa itu? Ai kata beliau al-isyaratu tarju ila qawli an ta'budallaha mukhlishan lahu din. Isyarat, isim isyarat di sini maksudnya itu yang Allah perintahkan, ai ini kembali kepada ucapan beliau tadi, yang itu yaitu menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya. Naam. Ai wa bi ibadatillahi mukhlishan lahu din, dan dengan ibadah kepada Allah dengan cara memurnikan, mengikhlaskan, mentauhidkan ya Allah, amara Allah jami'an nas, Allah perintahkan seluruh manusia, arabahum wa ajamahum, baik orang Arab ataupun yang ajam yang non Arab. Naam. Abyadahum wa aswadahum, baik yang berkulit putih ataupun yang berkulit hitam. Kullu nasi min ahli Adam ila akhiri basharin fid dunya, seluruh manusia mulai dari sejak zamannya Nabi Adam ila akhiri basharin fid dunya sampai pada akhir manusia di dunia, kulluhum amarahum Allah bi ibadatihi, seluruhnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, ma'al ikhlasi fil ibadah, disertai dengan keikhlasan dalam ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladhina min qablikum, juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai firasy, hamparan, was-samaa'a binaa'a, telah menjadikan sama langit sebagai binaa', apanya, bangunannya, ya, naam, penopangnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari atas langit ma'an, air, fa akhraja bihi minas samarat, kemudian dengan air itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan darinya as-samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai suatu rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian menjadikan buat Allah suatu tandingan yang lain. Ada sesuatu yang kalian sembah selain dari Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah yang membuat, menciptakan bumi, langit. Allah turunkan dari atas langit air hujan. Kemudian dengan air hujan itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Sehingga bisa mengeluarkan buah. Maka Allah mengingatkan itu semua. Apa pantas Allah yang menciptakan kita, menyediakan segala fasilitas yang kita butuhkan di muka bumi, kemudian kita palingkan apa? Ibadah kita selain kepada-Nya. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-khaliqu, akan datang ya penukilannya, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah, pencipta segala sesuatunya ini, dia yang berhak untuk kita sembah. Naam. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian buatkan untuk Allah suatu tandingan yang sebagaimana kalian menyembah Allah, kalian juga persembahkan ibadah kalian kepada selainnya. Berarti apa? Itu kalian telah menjadikan suatu tandingan buat Allah, andada. Wa antum ta'lamu, dalam keadaan kalian mengetahuinya bahwasanya Allah pencipta segala sesuatunya. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya apa yang kalian sembah ini tidak mampu membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Nah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Naam, ai annahu la niddalahu, wa tidak ada tandingan buat Allah yang dia juga berhak untuk mendapatkan ibadah. Wala syabihalahu, dan tidak ada yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Kita samakan. Sebagaimana kita ruku sujud, kita juga apa persembahkan sebagian ibadah kita yang lainnya sering kepadanya. La syabiha lahu wa la nadhira lahu, tidak ada yang sama, sepadam dengannya. La nadhira lahu wa la kuf'alahu. Fahadha nahyun an syirkil akbar, maka ini adalah merupakan larangan dari syirik besar. Wa an syirkil asghar, dan juga larangan dari syirik kecil. Amara Allah bidzalika jami'an nas, Allah perintahkan yang demikian itu, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadahnya untuk Allah. Allah perintahkan itu jami'an nas, kepada seluruh manusia. Min awwalihim wa ila akhirihim, dari awal hingga manusia paling akhir. Siapa manusia paling awal? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Manusia paling akhir? Allahu a'lam. Naam. Kalau manusia paling awal siapa? Nabiullah Adam. Manusia paling akhir? Allahu a'lam. Tidak tahu siapa. Naam. Wa qawluhu wa khalaqahum laha, dan ucapan beliau wa khalaqahum laha, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, menciptakan manusia jin, laha untuk ibadah. Abdul Razak, saya kenal suaramu. Oh Abdul Razak. Wa qawluhu wa khalaqahum laha ay li ibadatihi wahdahu. Ya Allah menciptakan mereka, manusia dan jin, ay laha, ay untuk beribadah, ay li ibadatihi wahdahu, untuk beribadah hanya kepadanya. La syarika lahu subhanahu, yang tidak ada sekutu baginya. Khuliqu min ajliha, mereka diciptakan untuk ibadah. Zalika kama fi qawlihi ta'ala, dan yang demikian itu seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Naam. Wa umiru bidzalik, dan mereka diperintahkan untuk beribadah. Biqaulihi ta'ala, jadi Allah menciptakan mereka untuk tujuan ibadah, dan mereka pun diperintahkan untuk beribadah. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian, pencipta, pengatur dan penguasa kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Hadha ma'na qawli syaykh, inilah makna ucapan Syaikh Muhammad rahimahullah. Khalaqahum laha wa amarahum biha, Allah menciptakan mereka manusia dengan tujuan ibadah, kemudian Allah juga memerintahkan mereka untuk beribadah. Jam'al amrain, Allah kumpulkan dua perkara, Naam, kikauli wabidhalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum lah. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah huwal khaliq. Allah adalah al-khaliq, sang pencipta. Huwal ladzi khalaqal asya'a kullaha. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatunya. Wa min dhalika annahu khalaqal jinna wal ins, di antaranya bahwa Allah yang menciptakan jin dan manusia. Wa a'tahumul uqula, Allah yang memberikan kepada mereka uqul, akal. Wa khallaqahum bi ibadati wahdahu la syarika lah, dan Allah memberikan ya taklif. Taklif itu kalau bahasa kita beban. Ya, nah Allah memberikan kepada mereka yaitu taklif itu apa? Kewajiban apa itu bi ibadati wahdah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, la syarika lah, yang tidak ada sekutu baginya. Khassahum bil amri bi ibadati, Allah mengkhususkan kepada mereka ya perintah untuk beribadah. Lianna Allah atahum uqulan wa atahum ma yumayyizuna bi baina ad-dharri wan nafi', Allah memberikan kepada mereka akal, ya Allah memberikan kepada mereka yang dengannya bisa mereka membedakan antara ad-dharr, ya yang apa namanya, yang memudaratkan, yang membahayakan, wan nafi', dan juga Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang dengannya bisa mereka membedakan antara yang mana yang baik, yang bermanfaat. Nah, wal haqqi wal batil, Allah memberikan kepada mereka akal, ya, dan Allah memberikan kemampuan kepada mereka bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat, mana yang hak, mana yang batil. Nah, wa khalaqal asya'a kullaha, Allah pencipta segala sesuatunya, lima salihihim wa manafi'ihim, untuk kemaslahatan ya mereka dan untuk kemanfaatan mereka. Qala ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dialah Allah yang telah memudahkan untuk kalian segala yang di langit dan di bumi. Naam, kullu musakharun libani adam, segala sesuatunya Allah telah mudahkan untuk manusia. Min ajli ayyasta'inu bi'ala ma khuliqu min ajli, yang dengannya mereka bisa mendapatkan pertolongan, ya, yang dengannya mereka bisa mewujudkan apa yang dengannya tujuannya mereka dicipta. Jadi tujuan Allah menyiapkan segala sesuatunya di muka bumi ini berupa makanan, minuman, pakaian dan segalanya. Ketahuilah Allah mudahkan untuk kita pakai ibadah, bukan untuk berbangga, bukan untuk kita ya tabung, simpan sebanyak-banyaknya supaya dikata kemudian ada orang kaya, bukan itu. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan ya untuk kita dapatkan sesuatu di muka bumi ini supaya kita bisa ya dengannya bisa mewujudkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal melalui fasilitas yang telah Allah siapkan untuk kita. Naam. Jadi min ajli ay yasta'iru bi 'ala ma khuliqu min ajli wa huwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi ini yang hendak di ketahui bahwasanya segala sesuatunya yang Allah mudahkan dan Allah membolehkan untuk kita ambil manfaat, tujuannya apa? Supaya dengannya bisa kita mudah beribadah kepada Allah. Nah, ini yang kadang kalanya kebanyakan kita lupa. Jadi rezeki yang kita dapat, ketahuilah untuk mempermudah ibadah kita kepada Allah. Nah, kenapa kita usaha? Kita berusaha supaya kita pakai ibadah. Ya. Nah, bukan untuk dijadikan sebagai simpanan kemudian dengannya kita menyombongkan diri. Bukan tujuan itu. pakai ibadah. Nah, jadi jangan sampai kita keluar dari jalur ini. Nah, wal jinnu 'alamun min 'alamil ghaib la narahu. Jin itu adalah satu alam dari alam ghaib. La narahum, yang kita tidak melihat mereka. Naam. Wa hum mukallafuna bil ibadah, mereka juga para jin diberikan kewajiban untuk beribadah. Waman hiyuna anil syirki wa anil ma'asiyah, dan mereka juga dilarang, mereka juga dilarang dari berbuat syirik. Wa anil ma'asiyah, mereka juga dilarang untuk bermaksiat. Mithlu bani Adam, seperti pad yang berlaku pada manusia. Sebagaimana manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka jin juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana manusia dilarang dari melakukan sebagian perkara, maka juga pada jin berlaku larang. Naam. Lakin yakhtalifuna an bani Adam fil hilqa. Hanya saja yang berbeda dengan manusia, fil khilqati, pada bentuk, bentuk mereka, bentuk penciptaan. Ya. Naam. Bentuk. Naam. Dan banyak bentuk-bentuknya jin, ya. Saya dalam hadis kadang kalanya berbentuk ular, ya. Naam. Saya dalam sebagian hadis, dan ada bentuk-bentuk yang lain. Naam. Dan boleh jadi kalau Allah menghendaki, jin itu bisa menampakkan dirinya pada manusia, ya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada saat beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat, datanglah, ya, jin datang dalam bentuk seperti manusia. Naam. Jadi Allah, boleh jadi dengan izin Allah, ya, jin itu bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia. Dan ayat-ayat tentang hal-hal yang berkaitan tentang malaikat, hadis-hadis yang berkaitan tentang malaikat, ya, banyak mengarahkan kita, bahkan bagian daripada keimanan terhadap apa? Rukun iman, ya, beriman terhadap malaikat. Semestinya ilmu tentang malaikat ini yang kita perdalam. Jangan kita perdalam ilmu tentang jin. Kalau sebagian orang maunya yang diperdalam apa? Ilmu tentang jin. Cukup apa yang Allah kabarkan, ya, atau dikabarkan oleh Rasulnya. Tapi tentang malaikat, ini yang seharusnya kita tingkatkan. Kenapa? Bagian daripada rukun keimanan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa syarri. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Nah, ini pelajaran-pelajaran seperti ini, keimanan terhadap malaikat yang perlu ditingkatkan. Adapun sebagian orang justru, ya, dia maunya bagaimana bisa lihat jin. Ya, alhamdulillah Allah tidak menampakkan jin itu. Karena seandainya Allah menampakkan bentuk-bentuk jin itu, bagaimana kiranya, ya? Nah, mungkin kita takut keluar. Mungkin Amrullah tidak berani datang azan pertama di sini kalau dia sudah lihat bentuknya jin. Tapi alhamdulillah, ya. Naam. Jadi perdalamlah ilmu tentang apa? Tentang keilmuan kita tentang malaikat. Ya, kita mengimani, percaya adanya alam jin. Ya, sampai di situ. Nah, percaya bahwa ada yang namanya jin. Nah, berbeda tentang ayat-ayat tentang malaikat, hadis-hadis tentang malaikat ini banyak, ya. Dan mendorong kita untuk apa? Ya, semakin kuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tidak usah pergi makan dari guru tentang bagaimana caranya melihat jin. Ya, Allah musta'an. Jadi wal jinnu 'alam min 'alamil ghaib la narahum. Jin adalah salah satu alam di antara alam ghaib. La narahum, yang kita tidak melihat mereka. Wa hum mukallafuna bil ibadah. Mereka juga dibebankan, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Wa man hayyuna 'anil syirk, mereka juga dilarang dari berbuat syirik. Wa 'anil ma'siyah, mereka juga dilarang untuk bermaksiat. Mithlu bani Adam, seperti yang berlaku pada manusia. Lakin yakhtalifuna an bani Adam bil khilqah, tetapi yang berbeda dengan manusia itu pada bentuknya, bentuk mereka yang beda. Naam. Kalau mau bicara tentang cerita-cerita jin, cerita-cerita horor, ini tidak ada habisnya mungkin, ya. Tidak ada habisnya. Naam, kadang kalanya, ya, kadang sebagian berlebihan. Ya, kita apa yang kita sebutkan, apa yang disebutkan dalam hadis ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran, ini cukup ya kita. Naam. Amma min nahiyatil awamir wan nawahi, adapun ditinjau dari sisi perintah dan larangan, fahum mislu bani Adam, maka mereka itu sama dengan manusia. Ma'muruna wa manhiyun, mereka diperintah dan dilarang. Wal jinnu 'alamun min 'alim min 'alamil ghaib. Jin adalah termasuk di antara alam ghaib. La narahu, kita tidak melihat mereka, lakinnahum mawjudun, tapi mereka ada. Walaupun kita tidak melihat mereka, tapi kita yakin bahwa apa? Mereka itu ada. Kita meyakini. Ilham. Saya pernah lihat jin? Sudah pernah lihat jin belum? Sudah pernah lihat jin? Belum tak? Alhamdulillah. Nah, saya juga belum pernah lihat. Tapi kita yakin, saya yakin ada namanya jin. Allah dan Rasulnya yang mengabarkannya. Ya, semoga tidak pernah lihat jin saja. Ya, apalagi yang seram-seram. Baik. Ya, kata Allah, narahum lakinnahum mawjudun. Jin itu apa, tidak kita lihat, tapi mereka itu ada. Wal insuhum banu Adam. Dan al-ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya, hum banu Adam. Maksudnya mereka adalah anak keturunannya Adam. Itu ins. Summu bil ins. Kenapa mereka dinamakan ins? Li'anna ba'dahum ya'nasu bi ba'dhin. Karena namanya al-ins, namanya manusia. Kenapa dinamakan ins? Insan, manusia, kata beliau, li'anna ba'dahum ya'nasu bi ba'dhin. Karena antara sebagian dengan yang lainnya saling ya'nas. Saling apa namanya? Saling membutuhkan. Ya'nas, butuh. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak bisa, namanya manusia itu dia tidak bisa hidup sendiri. Pasti dia butuh teman. Ya, teman tetangga kah? Ya, teman belajar kah? Teman, ya. Nah, pasti dia butuh teman. Dia tidak butuh teman. Nah. Jadi, li'anna ba'dahum ya'nasu bi ba'dhin. Karena sebagian dengan sebagian yang lain saling membutuhkan, sehingga ins, manusia dikatakan manusia karena mereka saling butuh, membutuhkan. Yajtami'una wa yata'alafuna, mereka saling berkumpul. Ya, naam. Wal jinnu summu jinnan min al ijtinani wa huwa al ikhtifa. Kenapa dikatakan jin, dinamakan jin? Karena minal ijtinan wa huwa al-ikhtifa. Ikhtifa itu sembunyi, yang samar. Dikatakan jin karena mereka sembunyi, tidak kelihatan. Jadi al-jin dari kalimat al-ijtinani. Apa artinya al-ijtinan dalam bahasa Arab? Al-ikhtifa'u. Ikhtifa yang sembunyi. Ya. Nah, dikatakan jin karena apa? sembunyi, artinya sembunyi tidak kelihatan. Nah, wa minhu al-janin fil batni. Di antaranya al-janin, kenapa dikatakan janin? Jendal dalam perut itu karena dia tidak kelihatan, kita tidak melihatnya. Mata kita tidak bisa melihatnya. Naam. Li'annahu mukhtafin, karena dia mukhtafin. Apa tersembunyi di dalam perut, dalam rahimnya ibu. Naam. Wa jannahul lain idza satarahu. Naam. Kenapa kalau dikatakan jannahul lain idza satarahu, apabila tertutupi dengan malam. Jannal lain. Apa arti jannal lain? Gelap, tertutup dengan gelapnya malam. Wal mijan, apa itu al mijan? Al mijan itu sesuatu yang menutupi diri kita dari serangan musuh. Tameng, mijan itu ya, yang dipakai untuk menyembunyikan muka ataupun badan kita dari serangan musuh, itu mijan namanya. Jadi ini ada kaitannya dari sisi bahasa. Wal mijan mayuttakhadhu lilwiqayi bihi fil harb, itu apa yang dijadikan sebagai pelindung di peperangan. Minas siham, dari serangan anak panah wagairi ataupun selainnya. Wa huwa yasturu hamilahu, ya, sehingga menutupi orang yang membawanya. Fal ijtinanu wal jananu huwa syai' al khafiyu al mustaqarr. Maka ijtinan ataupun janam, yang darinya diambil kalimat jin tadi, huwa syai' wal khafi, adalah sesuatu yang khafi, yang samar, al mustatir, yang tertutupi. Fal jinnu mustatiruna anna la narahum, maka jin dikatakan jin karena mustatiruna, mereka tertutupi, anna dari kita, la narahum, kita tidak melihat mereka. Wa hum alamun mawjudun, mereka adalah satu alam yang ada. Man ankarahum fa huwa kafir, siapa yang mengingkari keberadaan jin, dia ingkari, dia kata tidak ada jin, maka dia kafir, kata beliau. Kenapa mengingkari Al-Quran? Jelas-jelas Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, dikatakan tidak ada jin. Ini Allah katakan wa ma khalaqtul jin jinna. Maka ada surah khusus namanya surah surah al-jin. Naam. Baik. Wa hum alamun mawjudun, mereka adalah suatu alam yang ada. Man angkarahum bahwa kafir, siapa mengingkari keberadaannya jin itu, dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasuli, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Wal ijma'il muslimin, dan ini kesepakatan kaum muslimin, sepakat kaum muslimin ini namanya jin. Faqad bayyana Allah azza wa jalla annahu lam yakhluq al-jinna wal-insa illa li'ibadati la li'syai'in akhar. Maka Allah sungguh telah menjelaskan bahwa Allah tidaklah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, la li'syai'in akhar, bukan untuk sesuatu adanya tujuan yang lain. Fahum fahuwa lam yakhluqhum li'ajli an yanfa'uhu aw yadurruhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin itu supaya manusia mengambil manfaat dari mereka ataupun bisa mengambil mudarat dari mereka. Au ya'tazza bihim an min dhillah, ataupun mereka ya mengagungkan diri mereka. Au ya'tazza bihim min dhillatin, au ya au yatakas au yatakassaru bihim min qillatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah tidak menciptakan jin supaya kita apa? Bisa mengambil manfaat, supaya kita bisa mengambil bantuan jin, bukan tujuannya itu. Jadi tujuan Allah menciptakan jin untuk beribadah, agar jin itu apa? Beribadah kepada Allah. Allah tidak menciptakan jin supaya kita umpama minta bantuannya ataupun pertolongannya, bukan. Naam. Baik. لأجل أن ينفعوه أو يضروه أو يعتز به من ذلة, ataupun supaya kita ini manusia memuliakan diri, memuliakan mereka, kemudian kita hinakan diri kita di hadapan mereka. Atau yatakassar bihi min qillah, ya, ataupun supaya kita apa, membanyakkan jumlah kita, bahwa kita mungkin merasa sedikit sehingga dia lebih senang gabung dengan jin. Ya, naam. Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin. Ya. Baik. Atau maksudnya bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin, demikian pula manusia, supaya Allah mengambil manfaat dari mereka ataupun supaya Allah tidak mendapat mudarat. Bukan tujuannya itu. Itu bukan. Atau tujuannya supaya Allah bisa menjadi lebih mulia. Bukan itu tujuannya. Ya, bukan tujuannya itu. Naam. Kenapa? Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin, karena Allah itu maha kaya. Tidak butuh terhadap makhluk. Wa ma khalaqahum li hajatin ilaihim. Allah tidaklah Allah menciptakan mereka karena ada hajat Allah terhadap mereka. Ma khalaqahum li ajli ayyarzuquhu. Allah tidak menciptakan mereka supaya mereka memberikan rezeki. Aw yaktasibuna, ataupun ya mencarikan kerja penghasilan untuknya. Al amwal berupa harta. Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan saya tidak menginginkan dari manusia jin itu berupa rezeki. Wa ma uridu ayut'imun. Tidak pula aku menginginkan dari mereka agar mereka memberikan rezeki makanan padaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pemberi rezeki dan maha memiliki kekuatan yang kokoh. Wallahu laisa bihajatin ilal khalqi. Allah tidak butuh terhadap makhluk. Wa inna ma khalaqal jinna wal insa li syai'in wahid. Sesungguhnya hanyalah Allah menciptakan jin dan manusia dengan satu tujuan saja fakat, wahuwa ayya'budu, agar mereka beribadah kepadanya. Wahuwa laisa bihajatin ila ibadatihim, dan Allah tidak butuh ibadah mereka. Innama huwal muhtajuna ilaiha. Sesungguhnya mereka itulah manusia, jin, yang justru butuh ibadah kepada Allah. Li'annahum idza 'abadu Allah akramahum. Karena apabila mereka menyembah Allah, Allah akan muliakan mereka. Wa adkhalahumul jannah, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Jadi ini kita yang butuh terhadap Allah. Naam. Fa maslahatul ibadah raji'atun ilaihi, maka kebaikan ibadah itu sendiri itu kembalinya kepada kita. Wa madarratul ma'siyah, demikian pula sebaliknya, bahayanya maksiat aidatun ilaihim, kembali juga kepada diri manusia itu sendiri ataupun jin. Amma Allah jalla wa ala, adapun Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, la tadurru ta'atul muti, tidak akan memudaratkan ketaatannya orang yang taat, wala maksiatul asih, tidak pula maksiatnya orang yang bermaksiat. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, in takfuru antum, jika kalian kafir, wa man fil ardi jami'an, dan seluruh yang ada di bumi, fa inna Allah la ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh, dan Allah maha terpuji. Sedaya seluruh manusia, jin, semuanya kafir terhadap Allah, tidak memudaratkan sedikit pun bagi Allah. Allah katakan inna Allah la ghaniyyun, fa inna Allah la ghani, Allah itu maha kaya, tidak butuh. Naam. Ya Allah la tadurru ma'siyatul 'asi, ay Allah tidak akan memudaratkan maksiatnya orang yang bermaksiat, wala tanfa'u ta'atul muti, dan tidak memberikan manfaat ketaatannya orang yang taat. Wa inna ma hadza rajul ila al-khalqi anfusihim, hanyalah perkara ini kembalinya kepada diri makhluknya itu sendiri. In ata'uhu intafa'u, jika mereka taat maka manusia mengambil manfaat. Wa in asauhu tadarraru bi ma'siyati, dan sebaliknya jika mereka bermaksiat maka mereka pun mendapatkan mudarat, bahaya dari maksiat yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Baik. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.